Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian ad-durus an-nafisah fi bayani mutammimah al-ajurumiyah al-khobar, pembahasan tentang khobar. Kalau disebut khobar secara mutlak, maka yang dimaksud ialah khobarul mubtada, khobar milik mubtada. Nah, khobar itu kan ada khobar mubtada, ada khobarnya inna, ada khobarnya kana, ya. Nah, ada khobarnya la anafiyah lil jinsi, ada khobar dari huruf al musyabbah bilaisa, ada khobarnya kada wa akhwatuha, ya. Nah, tapi kalau disebut al khobar, maksudnya ialah khobarul mubtada, khobar milik mubtada. Qala al muallif rahimahullah, wal khobar wal juz'ul ladhi tatimmu bihil fa'idatu ma'a mubtada'in. Khobar ialah bagian yang melengkapi fa'idah jumlah bersama dengan mubtada. Wa huwa kismani, mufradun wa ghairu mufradin. Ini khobar ada dua, ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Fal mufradu, yang mufrad, nahu contohnya Zaidun qa'imun, wa Zaidani qa'imani, wa Zaiduna qa'imuna, wa Zaidun akhuka. Wa ghairul mufrad, adapun khobar ghairul mufrad, imma jumlatun ismiyatun, bisa berupa jumlah ismiyah, nahu Zaidun jariyatuhu dhahibatun, wa qawlu ta'ala wa libasut taqwa dhalika khair, wa qawlu ta'ala qul huwallahu ahad. Wa imma jumlatun fi'liyah, bisa juga berupa jumlah fi'liyah, nahu Zaidun qama abuhu, wa qawlu ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, wallahu yaqbidu wa yabsut, Allahu yatawaffal anfus. Wa amma shiful jumlah wa wad'afu wal jar wal majrur, adapun shiful jumlah maka berupa dharf dan jar majrur. Fadharfu yang dharf, contohnya nahwu Zaidun indak was safar ghadan, wa qalu ta'ala wa raqu asfala minkum. Wal jar wal majrur, nahwu Zaidun fid dar, wa qawlu ta'ala walhamdulillah. Wa yata'allaqu dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin wujuban taqdiruhu qa'in aw mustaqir. Dharf dan jar majrur kalau menjadi khabar, maka terkait dengan muta'alliq yang dibuang secara wajib, yakni mewakili muta'alliq yang dibuang secara wajib, takdirnya ialah kain atau mustaqir. Wala yukhbaru bidharfi zamani anidzat, dharf zaman tidak boleh menjadi khobar dari isim zat. Isim zat itu selain masdar, ya. Fala yuqalu Zaidun al-yauma, tidak boleh dikatakan Zaidun al-yaum. Zaid itu bukan masdar, ya. Itu namanya isim zat. Isim zat itu selain masdar. Wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Dzaraf zaman hanya boleh menjadi khobar dari isim ma'ani. Isim ma'ani itu masdar. Nah, jadi dzaraf zaman hanya boleh menjadi khobar dari masdar isim ma'ani. Enggak boleh dari isim dzat. Isim dzat itu apa? Selain masdar. Nahwu as-sawmu al-yawma was-safaru ghadan wa qawluhum al-laylah al-hilal mu'awwal. Adapun ucapan orang Arab al-laylah al-hilal, maka dita'wil. Wa yajuzu ta'addudul khabar, boleh khabar lebih dari satu. Nahwu zaidun katibun wa syairan wa qawlu ta'ala wa huwa al-ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Wa qad yataqaddamu 'alal mubtada'i jawazan, terkadang khabar mendahului mubtada yang sifatnya boleh. Nahwu fid dari zaidun wa wujuban, terkadang sifatnya wajib. Nahwu aina zaid wa innama indaka zaid wa qawlu ta'ala am ala qulubin aqfaluha wa fi dari rajul. Wa qad yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khobar jawazan, terkadang mubtada dan khobar semuanya dibuang. Jawazan sifatnya boleh. Salamun qawmul mukarun, ay salamun alaikum antum qawmul mukarun. Wajibu hatul khobar, bahkan khobar wajib dibuang. Ba'da laula, setelah laula. Nahu laula antum lakunna mu'minin, ay laula antum mawjudun. Wa ba'dal qasam as-sarih, atau setelah qasam yang berbentuk lafad yang sharih, yaitu lafad selain huruf qasam. Nahu la amruka innahum ay la amruka qasami. Wa ba'da wawil ma'iyah, atau yang terletak setelah wawil ma'iyah. Nahu kullu sani wa masana'a ay makrunani. Wa qabla al-hal alati la tasluhu an takuna khobaran, atau sebelum hal yang tidak layak menjadi khobar. Nahwu darbi zaidan qaiman ay idza kana qaiman. Taib fihi masail, pembahasan tentang khobar memuat beberapa permasalahan. Al mas'alatul ula, al khobar wal juz'ul ladhi tatimmu bihil fa'idatu ma'a mubtada. Khobar itu ialah bagian yang menyempurnakan faedah jumlah bersama mubtada. Nahwu zaidun qaim. Nah, jumlah itu ada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu terbentuk dari mubtada dan khobar. Sehingga definisinya, khobar itu ialah salah satu bagian yang menyempurnakan faedah jumlah ismiyah bersama mubtada. Nah, artinya kalau sudah ada mubtada dan khobar, sempurnalah jumlah itu menjadi apa? Jumlah ismiyah. Nahwu zaidun qaim, zaidun mubtada, qaimun khobar. Qaimun ini bersama dengan zaid membentuk jumlah yang berfaedah, yang sempurna. Ini jumlah apa? Ismiyah. Nah, asani irtifa'ul mubtada'i bil mubtada' bil ibtida' wa huwa amilun ma'nawi, wa irtifa'ul khabar bil mubtada' wa huwa amilun lafzi. Amil yang merafa'kan mubtada' ialah ibtida', disebut amil ma'nawi karena tidak berbentuk lafaz tertentu. Sedangkan amil yang merafakkan khobar adalah mubtada disebut amil lafzi karena ada bentuknya, itu mubtada. Nah, Zaidun qa'imun, qa'imun rafa, yang merafakkan ialah Zaid, mubtada. Berarti kalau amilnya mubtada itu ialah amil maknawi berupa ibtidak. Sedangkan amil yang merafakkan khobar ialah si mubtada. Nah, mubtada itu ada bentuknya, maka amilnya ialah amil lafzi. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, al-khobar qismani, mufradun wa ghairu mufrad. Khobar ada dua macam, ada yang berbentuk mufrad, ada yang selain mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa bi jumlatin wala si bi jumlah. Fayadkhulu fihi al musanna wal majmu'. Yang dimaksud dengan mufrad dalam bab khobar itu ialah yang bukan jumlah, bukan sibhul jumlah, sehingga masuk dalam pengertian mufrad isim musanna, isim jamak, ya. Jadi yang dimaksud mufrad dalam khobar ini ialah selain jumlah, selain sibhul jumlah, bukan isim mufrad, sehingga khobar mufrad itu bisa meliputi isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Yang penting bukan jumlah, bukan sibhul jumlah. Nahu Zaidun qaim, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna, Zaidun akhuka. Perhatikan, qaimun, qaimani, qaimuna, akhuka, semuanya disebut khobar mufrad karena bukan jumlah, bukan sibul jumlah, sekalipun ada yang berbentuk isim musanna atau isim jamak. Karena yang dimaksud khobar mufrad sekali lagi bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Wal mufrad nau'ani, jamid wa mustaq. Khobar mufrad terbagi dua, ada yang berbentuk jamid, ada yang berbentuk mustaq. Jamid ini tidak bisa ditasrif, nah, secara sempurna. Ini biasanya berupa apa ini? Benda-benda, ya, yang tidak mengandung arti sifat, seperti hajarun batu, sajaratun pohon, baitun rumah, bahrun laut, nahrun sungai, ya, samsun matahari, komarun bulan. Nah, itu kan benda-benda di alam semesta yang tidak mengandung arti sifat, itu jamid. Nah, adapun mustaq ini khobar yang mengandung makna sifat, sehingga bisa ditasrif dengan sempurna, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat, sighat mubalaghah, isim tafdil. Contohnya katibun, mahmudun, mansurun, jamilun, fa'alun lima yurid, ya kan? La'abun, akbar, afdol. Nah, itu semuanya adalah mustaq, isim-isim yang mengandung makna sifat. Nah, Taib. Fal awal nahu as-sumtu zainun. Diam itu perhiasan. Nah, termasuk jamid adalah masdar sulasi mujarad. Masdar sulasi mujarad itu dianggap jamid karena sebagian ulama ahli nahwu berpendapat masdar itu adalah sumber pengambilan lafaz yang lain. Berarti dia itu jamid, yang lainnya mustaq, ya. Nah, as-samtu mubtada' zainun khabar. Khabar jamid namanya. Contoh yang lain, hada hajarun, ini batu. Hada mubtada' hajaran khabar jamid. Nah, dalika bahrun, itu laut. Dalika mubtada, bahrun khobar jamid. Wasani nahu arjulu qaim. Yang kedua contohnya arjulu qaim. Arjulu mubtada, qaim khobar. Contoh yang lain, huwa muslimun. Wa mubtada muslimun khobar, si mustaq, si fa'il, ya. Anta mahmudun, engkau dipuji. Anta mubtada mahmudun khobar mustaq, ya, si maf'ul. Anta akbar, engkau lebih besar. Anta mubtada akbar khobar. Khobar apa? Mustaq. Mufrad mustaq. Nah, isim tafdhil. Nah. Wa ghairul mufrad nau'ani, jumlatun wasifu jumlatin. Sedangkan khobar ghairul mufrad terbagi menjadi dua. Ada yang berbentuk jumlah, ada yang berbentuk siful jumlah. Wal jumlah nawani ismiyatun wa fi'liyatun. Jumlah ada dua macam, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Fal awal, contoh yang jumlah ismiyah, nahu zaidun jariyatuhu dahibatun. Perhatikan baik-baik. Zaidun mubtada, jariyatuhu dahibatun, itu mubtada khobar. Jariyatuhu dahibatun, itu mubtada khobar. Jumlah ismiyah menjadi khobarnya Zaidun. Paham ya? Zaidun mubtada tersendiri. Jariyatuhu dahibatun, susunan mubtada khobar, jumlah ismiyah menjadi khobar dari Zaid. Wa qawlu ta'ala wa libasu taqwa dhalika khair. Libasu taqwa mubtada, dhalika khair susunan mubtada khobar, jumlah ismiyah menjadi khobar dari libasu taqwa, ya. Qul wallahu ahad huwa mubtada, Allahu ahad susunan mubtada khobar menjadi khobar jumlah ismiyah dari huwa. Asani, contoh yang kedua untuk jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada, qama abuhu, ini fi'il fa'il. Nah, jumlah fi'liyah menjadi khobar dari Zaid. Wa qawlu ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Rabbuka mubtada, yakhluqu fi'il fa'il menjadi khobar jumlah fi'liyah. Wallahu yakbidu wa yabsud. Allahu mubtada yakbidu fi'il fa'il jumlah fi'liyah menjadi khobar. Allahu yatawaffal anfus. Allahu mubtada yatawaffa fi'il fa'il jumlah fi'liyah menjadi khobar. Wasiful jumlah di nau'ani, Khobar siful jumlah ada dua macam, al-dharfu wal-jar wal-majrur, idharaf dan jar-majrur. Fal-awwal, contoh yang dharaf, nahwu zaidun indaka, zaidun mubtada, indaka khobar siful jumlah, dharaf. Was-safar ghadan, as-safar mubtada, ghadan khobar siful jumlah, dharaf. Wa qawlu ta'ala war-rabbu asfala minkum, ar-rabbu mubtada, asfal khobar siful jumlah berupa dharaf. Atsani, contoh yang jar majrur, nahwu zaidun fid-dar, zaid mubtada fid-dari, jar majrur. Jar itu huruf jar, majrur itu isim sesudahnya yang dijarkan menjadi khobar siful jumlah. Wa qawlu ta'ala walhamdulillah, alhamdul mubtada, illah jar majrur siful jumlah khobar. Wa yata'allaqu ad-dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin, ini kurang mim ya, bi mahdhufin bukan bi hudhufin, bi mahdhufin kurang mim, wujuban takdir qa'in au mustaqir. Dharaf dan jar majrur jika menjadi khabar sebetulnya dia mewakili muta'alliq yang wajib dibuang, takdirnya ialah kain atau mustaqir. Jadi kalau kita contohkan tadi, zaidun fiddar itu asalnya zaidun mustaqirun fiddar, sebetulnya yang menjadi khobar itu mustaqirun muta'alliq yang dibuang. Berhubung wajib dibuang, maka jar majrur tampil menggantinya menjadi apa ini? Khobar. Termasuk kalau dharaf, zaidun indaka itu asalnya zaidun mustaqirran indaka, yang menjadi khobar ialah lafaz muta'alliq atau mustaqirran yang dibuang. Karena wajib dibuang, enggak boleh tampakkan, maka indaka mengganti posisinya menjadi apa ini? Khobar. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Idza kana al-khabaru dharfa zamanin fayajibu an yakuna al-mubtada' ism al-ma'na yakni al-masdar. Jika khabarnya berupa dharf zaman, maka mubtada'nya harus berbentuk isim makna yakni masdar, seperti yang telah kita baca di matan tadi ya. Kalau dharf zaman yang menjadi khobar, maka mubtada'nya adalah isim makna. Isim makna itu apa? Masdar. Nahwu as-shaum al-yaum, as-shaum mubtada', al-yaum khobar. Nah, coba al-yaum ini dharf zaman. Mubtada'nya ialah as-shaum, isim makna atau masdar dari shoma yasumu shauman. As-safar ghadan, as-safar mubtada', ghadan khabar. Ghadan ini dharf zaman, mubtada'nya as-safar ya, berbentuk isim makna atau masdar. Amma qaulul arab al-lailata al-hilalu binasfil lailah ala annahu khabar muqaddam wal hilal mubtada' muakhar. Adapun ucapan bangsa Arab al-lailata al-hilal, al-lailata dinasab menjadi khabar muqaddam berupa dharf zaman, al-hilal mubtada' muakhar ya, tapi bukan isim makna. Kok bukan masdar, kok bisa? Padahal tadi kaidahnya dharf zaman itu kalau jadi khobar mubtada'nya harus isim makna atau masdar. Nah ini al-hilal itu kan bukan isim makna. Gimana ini? Wa nahfi dalik, atau contoh yang selain itu, mimma dhahiru ukhbira bihi fi bidhafi zaman al-dad, yang secara dohir sepertinya dharaf zaman bisa menjadi khobar dari isim dad selain masdar, fahuwa muawwal, maka harus ditakwil bitakdiri ismil makna mudhaf ila dad, dengan mengira-ngirakan isim makna yang dimudhafkan kepada isim dad tersebut. Wal aslu al-laylata ru'yatul hilali. Nah, al-laylata khobar ru'yatul hilal mutadak dari isim makna, ya, ru'ya dari ro'a, ya, masdar. Jadi dikasih isim makna yang dimudhafkan kepada isim dad tadi supaya kaidahnya tetap terjaga, ya. Nah, wa hadza madhhabu jumhuril basriyyin, ini adalah pendapat jumhur ahli nahwu basrah. Baik. Al mas'alatu al khamisah yajuzu ta'addudul khabar. Masalah yang kelima, khabar itu boleh lebih dari satu untuk satu mubtada. Mubtadanya satu, khabarnya boleh lebih dari satu. Nahwu Zaidun katibun syairun. Zaid mubtada, katibun khabar awal, syair khabar tsani. Wa qala ta'ala wa huwa mubtada al-ghafur khabar awal, al-wadudu khabar tsani, dzul 'asy khabar tsalits, al-majid khabar rabi, fa'alu lima yurid khabar khamis. Ya, satu mubtada punya banyak khabar, enggak masalah. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang ke-6, yajib taqdimul khabar alal mubtada fi arba'ati mawadi. Khabar wajib mendahului mubtada di 4 tempat. Nah, kalau terjadi salah satu dari 4 ini, maka khobar wajib mendahului mubtadaknya. Hukum asalkan urut, mubtadak dulu baru khobar. Tapi kalau terjadi salah satu dari 4 ini, maka khobar wajib mendahului mubtadak. Khobar dulu baru mubtadak. Al-awwal idza kana al-khabar min al-fat allati la sadara. Yang pertama, jika khabar berasal dari lafat yang memang harus didulukan, itu seperti isim istifham. Lafat yang harus didulukan itu seperti isim istifham. Ingat, bukan huruf istifham, ya, isim istifham. Isim istifham itu meliputi aina, kaifa, mata, ya. Nah, begitu. Man, ya. Contoh, aina kita buka. Perhatikan contohnya, kan ada yang harus diperhatikan. Aina kita buka, kurang titik, ya. Aina khobar muqaddam wujuban. Kita buka mubtada muakhar. Nah, mengapa? Karena khobarnya berupa isim istifham yang harus didulukan. Cirinya, mubtada'nya berupa ma'rifat. Nah, jadi harus ma'rifat. Aina kita buka. Kalau sampai mubtada' setelah isim istifham itu nakira, maka isim istifham jadi mubtada'. Nah, kiranya jadi khobar. Aina rajulun. Nah, aina jadi apa? Mubtada. Rajulun khobar. Kenapa? Setelah isim istifham nakira. Nah, jadi yang ini perhatikan contohnya, khobarnya berupa lafad yang harus didulukan, yakni isim istifham. Mubtada'nya harus berupa apa ini? Isim ma'rifat, ya, supaya khobarnya wajib didulukan. Aina kita buka. Mata al-imtihan, kapan imtihan? Mata khobar muqaddam wujuban dari isim istifham. Al-imtihan mubtada mu'akhar, isim ma'rifat ada al-nya. Kalau mata imtihanun enggak pakai al, maka mata jadi mubtada imtihanun khobar. Jadi contohnya perhatikan al-imtihan. Kaifa al-khalas. Bagaimana penyelesaian? Ya. Al-khalas, penyelesaian dari masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kaifa al-khalas. Nah. Kaifa khobar muqaddam wujuban. Al-khalas mubtada' mu'akhar. Isim ma'rifat, ya. Nah. Asani idza kana al-khabaru mahsuran 'ala al-mubtada'. Jika pengertian khabar dibatasi oleh mubtada'. Nahu ma'adilun ila rabbi. Tidak ada yang adil kecuali Rabb. Adil khabar muqaddam rabbi mubtada' mu'akhar. Jadi pengertian khobar tadi hanya milik tanda. Jadi khobarnya ditulukan, ya. Tidak ada yang adil kecuali hanya Rabbku. Berarti yang adil itu ada pada mubtada, ya. Itu Rabbi. Namanya mahsur alal mubtada. Asalis idza kana al-khabaru dharfan aw jaran wa majuran wal mubtada'u nakiratan la musawwigha laha. Jika khobarnya dhorof atau jar majur, sedangkan mubtada'nya berupa nakirah yang tidak ada lafadz yang membolehkannya sebagai mubtada', nakirah la musawwighalah itu nakirah ghairu mufidah. Artinya kan ada nakirah mufidah, ada nakirah ghair mufidah. Ini nakirah la musawwighalah, nakirah yang tidak ada perkara yang membolehkannya jadi mubtada' di awal. Wah, di awal itu, ya. Makanya harus diakhirkan. Namanya nakirah ghair mufidah. Nah, seperti kemarin waktu membahas mubtada', itu kan mubtada' dari nakirah itu boleh asalkan ada musawwirnya, itu perkara yang membolehkan, itu menyebabkan nakirahnya menjadi mufidah, seperti dikasih na'at, ya, atau semisalnya. Nah, ini kenapa kok harus diakhirkan, karena nakirahnya tadi tidak ada musawwirnya, tidak ada perkara yang membolehkannya menjadi mubtada' di awal. Nakirahnya ghairu mufidah, maka harus diakhirkan. Contoh indaka adabun, indaka khobar muqaddam wujuban, adabun mubtada' mu'akhar wujuban. Ya, enggak boleh adabun indaka, karena adab nakirah ghairu mufidah, nakirah la musawwighalah, nakirah yang tidak ada lafadz yang membolehkannya menjadi mubtada' di awal, ya, maka harus diakhirkan. Fidari malun, fidari khobar muqaddam jar majur, malun mubtada' mu'akhar, khobarnya wajib ditulukan, tadanya diakhirkan. Lamalun nakirah ghairu mufidah atau nakirah la musawwirah laha, tidak ada lafaz yang menyebabkan nakirah itu boleh menjadi mubtada di awal, maka diakhirkan. Nahwu qouli ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Naam. Dari malu. Arabi idza ada ala ba'dil khabar dhamiran fil mubtada. Tempat yang keempat, jika mubtada mengandung dhamir yang kembali kepada sebagian khabar. Contoh firman Allah Ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Ala qulubin khabar muqaddam wujuban, aqfaluha mubtada muakhar. Aqwaluha mengandung dhamir, aqfaluha mengandung dhamir ha yang kembali kepada sebagian khabar. Kenapa kembali ke sebagian khabar, bukan kembali ke khabar? Nah, karena khabarnya kan ala qulubin, terbentuk dari jar dan majrur. Berarti ala satu bagian, qulubin satu bagian yang lain. Nah ini aqfaluha, dhamir ha-nya kembali kepada qulubin. Nah, qulubin kan sebagian dari khobar itu, ya. Nah, kalau ada mubtada semacam ini yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar, maka khobarnya wajib mendahului mubtada. Taib al-mas'alatu as-sabi'ah. Wa idza lam yakun ma yujibu taqdimal mubtada wala ta'khir, yajuzu taqdimul khobar. Jika tidak ada perkara yang mewajibkan untuk mendahului atau mendahulukan mubtada, juga tidak ada yang mewajibkan untuk mengakhirkan mubtada, maka hukum asalnya ialah boleh mendahulukan khabar. Tidak ada perkara yang menyebabkan mubtada wajib didulukan, tidak ada perkara yang menyebabkan mubtada wajib diakhirkan, tapi hukumnya khabar boleh mendahului mubtada. Nahwu fiddar Zaid au Zaid fiddar, fiddar khabar muqaddam, Zaid mubtada. Boleh dibalik, Zaidun mubtada, fiddar khabar. Ya. Kenapa? Enggak ada perkara yang mewajibkan mubtada dulu. Juga tidak ada perkara yang menyebabkan mubtada diakhirkan. Maka khabar boleh mendahului. Boleh pula tidak. Naam. Wallahu ta'ala ala bisawab. Untuk selanjutnya ini, kapan khabar wajib dibuang? Nah, dan beberapa yang masalah yang lain insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya. Tolong di merja'ah pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, ya. Nah, jangan dibiarkan berlalu begitu saja, ya. Harus dipelajari, dimurajaah kembali, biar kalian benar-benar memahami dengan baik. Nah, jazakumullah khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.